Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, buat pemirsa yang sudah mulai tarawih pada malam hari ini, saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau saya tanya nih sama ibu-ibu, kalau pengen belanja ke pasar, terus saya suruh pergi aja enggak usah bawa duit. Kira-kira pada jalan apa enggak? Kenapa emang? Hah? Nggak ada duit nih, padahal ada Allah nggak? Ada Allah. Kenapa kalau kita bawa duit kita yakin bisa bawa belanjaan, tapi bawa Allah kita nggak yakin bisa bawa belanjaan? Kenapa coba? Berarti nggak benar keyakinan kita. Coba ibu-ibu sepakati dulu, pasar punya siapa? Punya Allah. Semua yang di langit dan di bumi punya siapa? Punya Allah. Kalau gitu, kalau emang pasar punya Allah, ibu datang aja langsung, ambil aja. Insya Allah ditimpukin. coba lihat ya. Kalau mau sholat, kalau mau ke pasar, sholat duha. Nggak usah cerita duit, cerita sholat, cerita doa. Coba doanya sholat duha gimana? Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a wal jamala wal kuwata wal kudrota wal ismata wal ikana ikanuka wal pasaro pasaruka waduita duituka. Nggak ada yang punya orang, semuanya punya punya Allah. Hari ini kita akan bicara tentang itu, tentang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Baik pemirsa, kita ngaji dulu biar berkah. Belum puasa, banyakin ngaji ya. Kalau perlu kita satu hari 1-2 juz, ya nggak, supaya kemudian satu bulan puasa kita ngatamin 2-3 kali. Kita ngaji suranya surah Al-Ikhlas. Surah yang semua orang Indonesia dari mulai yang kecil sampai yang tua, insya Allah pada apal. Tinggal masalah penggunaannya yang kadang-kadang kita enggak kepake. Ayo, dengerin saya, ikutin saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayatnya itu. Allahu samad. Allah tempat kita, tempat kita meminta. Jadi mintanya sama siapa ya belanjaan? Sama Allah, jangan sama suami. Adem dah suami dengerin ini. Bang, minta belanjaan, lu denger gak usah tisuk. Apa kata dia? Iya minta sama Allah, sana minta sama Allah. Ntar besok kalau suami bilang nih, mah mana makanan? Minta sama Allah. Ya jangan dibiasain apa-apa pakai duit. Kasihan amat orang miskin. Mau punya rumah harus punya duit. Mau beli motor harus punya duit. Mau beli mobil harus punya duit. Mau nikah harus punya duit. Nggak bener. Apa-apa harus punya Allah. Itu enteng ya. Sepatu kita pas sepatu mahal ini. Tapi nggak beli ini. Jalannya begini jalannya tuh. Saking mahal. 10M ini. Apa nih? Orang bule mau ngasih investasi 10M buat beli alat 5M. 5M buat beli peralatan 1M. Apaan ini? Orang bule ada yang mau ngasih investasi. Ya. Salam belum, apa belum? Orang mau masuk sini. Assalamualaikum. Oi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nih. Ya. Banyak orang ya dapat penawaran dari orang, lupa sama yang maha menawarkan. Akhirnya begini, otaknya langsung selek. Udah buka dulu deh. Buka dulu. Oh iya iya. Nih, buka dulu. Nah, pemirsa, kita ketemu lagi di chatting dengan YM. Alhamdulillah. Sehat, Tat? Sehat, alhamdulillah. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang tema jangan lupa sama Allah. Dulu Allah, sekarang Allah, nanti Allah. Betul, Allah dulu. Allah dulu. Allah lagi. Allah lagi. Allah terus. Allah terus. Cakep. Ente punya proyek? Lagi punya proyek. Oke. Okay. Yang ente cari siapa? Yang lagi investor. Itu. Investornya datang. Terus? Nah, sekarang ya alhamdulillah berarti. Mm-mm. Ini pengen ketemu dia nih. Padahal investor belum tentu ngasih loh. Dan kalau ngasih ngerepotin. Maksudnya kan? Nanti Denny tuh suruh ngasih jaminan lah, apalah ya kan? Atau dijadiin equity lah, penyertaan saham lah. Sebenarnya tidak ada yang dilakukan oleh investor itu kecuali dia mengolah jaminan ente dan proyek ente. Duitnya dari mana? Duitnya dari orang. Ente suruh presentasi lagi, suruh apa segala macam. Jangan, cari yang maha menciptakan investor. Wah, padahal Denny mau bikin bisnis, Tat. Apa bisnis itu? Popok pakai remote. Jadi ibu-ibu gak pada ribet, Tat. Maksudnya? Iya. Pakai remote. Karena kan papa tuh punya perusahaan jahit. Isman, nah, papa. Papa. Papa gak pantas banget. Ya emang, ya muka gini emang gak pantas manggil papa. Pantas. Iya, pengen mengembangin usaha punya papa, gitu. Manggilnya masih pelo. Emang kalau makan oncom gak pantas ngomong papa ya? Boleh. Kita akan masih akan ngobrol-ngobrol sama Ustadz dan kita juga punya bintang tamu, Tante. Siapa tuh? Ada deh. Ah gitu. Bening banget kayak akuarium abis dicuci. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YF. Chatting dengan YM. Itu gimana maksudnya ribet-ribet? Saya jadi ragu, saya udah tinggal tanda tangan ini, Tat. Ribet, saya ini orang Betawi ya, gak demen dikecilin orang. Asalnya begitu. Lalu sampai saya kenal ilmu ini. Ilmu ini ilmu gila ya. Orang lain kalau pengen duit, dia datang misalkan ke lembaga A. Itu apa yang terjadi? Kita ketemunya kan resepsionis. Ketemu resepsionis, kita disuruh nunggu. Nunggu aja, bildok, sejam, dua jam, betul gak? Pengalaman gak? Udah gitu mending ditemuin. Apa kata si bosnya? Suruh dia balik lagi aja ntar. Subhanallah, kalau ke orang begitu tuh, rese. Kalau ke orang seperti itu. Jadi kalau saya tuh lebih baik langsung aja kepada yang punya lembaganya. Jadi saya kalau pengen apa-apa, misalkan saya udah punya tanah kosong, pengen dibangun kontrakan. Nggak usah nyari orang, nggak usah nyari duit. Nyari tukang. Sholat. nyari tukang. Nggak apa-apa, namanya ngaji, ya kan? Cari Allah deh. Cari Allah. Cari Allah. Kita ambil wudu, ambil sejadah, ya, yang perempuan kita ajak, bawa mukena, sholat di atas tanah kosong itu. Terus bilang sama Allah, ya Allah, ini udah malu-malu nih diliatin sama orang nih. Kan orang pasti ngeliatin, ngapain lu sholat di lapangan begitu? Bener. Ya Allah, jangan sampai ini malu, gak kejadian. Biarin dah malu, yang penting saya ngadep engkau nih Allah. Di atas tanah kosong ini, saya pengen dah berdiri kontrakan. Insya Allah tuh, ajaib. Ajaib, pasti akan kebangun insya Allah dengan izinnya. Okay. Ibu, abis ini kita nyari tanah kosong, Bu. Lah, enggak bercanda ini. Enggak bercanda ini. Beneran. Tanahnya harus punya ibu, jangan tanah orang, Bu. Oh, bisa juga tanah orang. Oh, doain biar jadi punya kita. Nih, ada tanah kosong nih. Dijual. Ibu pede aja, langsung masuk aja. Langsung aja selawat doa sholat di situ. Insya Allah ditangkep tuh. masuk tanah orang sembarangan. Tat, saya... Iya dari ibu. Jauh dong, dari jauh. Dari jauh. Ada rumah dijual nih. Ada rumah dijual. Begitu kelihatan dijual, kita langsung lapor sama Allah. Ya Rob, ada rumah tuh dijual. Saya tanya ya, berapa duit harganya? Gitu loh. Saya tanya ya, berapa duit harganya? Nah, habis itu kan Allah dulu tuh. Habis itu, Den, kita datang ke rumah yang kita, tuju. Tuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bener nih dijual nih rumah. Tahu aja, ente. Iya. Berapa duit? 800 juta. Baik, kalau gitu ntar saya bilang sama Allah dulu ya. Insya Allah tuh yang punya rumah bingung. Ya apaan, bilang sama Allah. bener itu. Lapor, namanya Allah lagi. Allah lah. Allah lagi, tadi Allah dulu. Terus Allah lagi, sholat. Ya Allah, udah saya tanya tuh 800. Tapi lupa nawar ya. Ditawar gak nih? Gak usah deh ya. Pokoknya kasih aja 8,5 dah. Yang 50 buat rehabnya. Buat renovasinya. Amin. Terus aja begitu. Insya Allah rumah keburu dibeli orang. Insya Allah ada jalannya. Enggak. Kalau Allahnya terus. Kan tadi baru Allah dulu. Udah gitu Allah lagi. Allah lagi. Allah terusnya kan belum. Oh, iya. Kalau kemudian kejual tuh rumah. Kalau ente berhenti. Berarti gak Allah terus dong. Lagi. Jangan berhenti. Terus aja. Abis itu subhanallah, yang beli akan ngerenovasi, yang beli akan masukin furnitur baru, abis itu dijual lagi. Siapa pembeli berikutnya? Kita, subhanallah. Bener. Oh gitu, pengen kalau, jodoh begitu juga. Kalau pengen jodoh gitu juga bisa. Nanti ada tamu kita. Oh iya iya. Iya, nah, spesialis tuh, urusin jodoh sekarang. Jago minta dikabul, akhirnya ini yes, sampai sekarang. Alhamdulillah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tapi kita akan panggil dulu ini bintang tamu yang pertama. Dia seorang ibu rumah tangga. Hai, artis juga? Artis, pasti. Subhanallah. Terus, bisnis woman, Tat. Ay. Tepuk tangan untuk Natalie Sarah. Oke. Lagunya. Oh boleh duduk sini ya. Ya. Eh tak dulu saya mau mantun dulu boleh nggak ya? Oh boleh sih, boleh. Bener-bener ya. Metik bunga sekuntum di Papua. Assalamualaikum semua. Iya Pak Ustadz, apa kabar? Keren dah. Kan udah pantun, saya balas pantun juga. Silakan. Di sana gunung, di sini gunung. Hmm. Di tengah-tengah pohon melati. Di sana bingung, di sini bingung. Kok ada pohon melati? Ini kita ngobrol aja deh. Putar untuk Natalie Sarah. Iya. Apa kabar, Nat? Baik, alhamdulillah. Baik. Apa kesibukan kita? Ada bisnis-bisnis apa? Enggak ada. Bisnis? Itu baju yang dipakai. Oh. Bisnis. Usaha kecil-kecilan, bisnis kecil-kecilan. Nah, sekarang... Bikin kaftan sendiri. Oh gitu, mitranya Natalie Sarah dan mitranya pemirsa ya. Siapa coba yang terbaik? Yang bisa nyariin pembeli, yang bisa modalin siapa? Siapa ya? Balik lagi ke yang tadi. Balik lagi. Allah. Allah. Kok gitu? Iya. Jadi gak usah ribet-ribet. Kalau punya Allah tuh mantep. Kita mau dagang nih, kita mau dagang. Kok kita lagi bicara ini, Nat. Lagi bicara konsep Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Yang bisa diaplikasikan, diimplementasikan di semua urusan. Di urusan bisnis nih, kalau mau buka... Duha dulu. Iya. Iya kan? Ya Allah saya mau dagang nih, udah sebulan nih gak ada yang beli. Gitu kan? Lapor. Lapor terus. Nanti ada yang nawar, lapor lagi. Dibayar, lapor terus. Nah itu dia. Itu dia tuh Pak Ustadz, kadang-kadang kita ngelapornya itu kadang-kadang jarang. Atau kadang-kadang ngelapornya ntar dibarengin aja. Ditumpukin baru lapor. Subhanallah. Subhanallah jelek banget. Kayak absen di kantor, dirapel. Ya makanya kan sejelek-jeleknya kita, kita tuh punya sholat 5 waktu. Cuman kalau buat saya gak cukup. Gak cukup. Kalau ada misalkan orang nawarin ke saya misalkan, Sat, mau beli tanah gak buat pesantren? Jamnya jam 9. Lah kan ke sholat Johor jauh. Kalau saya gak buru-buru lapor tuh tanah dibeli orang. Lapor dulu sama Allah. Ya Rob, ada yang nawarin tanah tuh tadi jam 9. Persoalannya saya gak punya duit. Tapi kan kau yang punya duit, bagi dah. Biar itu tanah bisa kebeli. Segitu cukup. Segitu cukup. Ada apa sholat di pagi hari? Ada duha. Tengah malam ada apa ya? Ada tahajud. Coba. Gitu. Tuh, banyak sekali cerita-cerita yang bisa jadi inspirasi buat kita. Kita kan masih ngobrol-ngobrol sama Natalie juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Mansur dan Natalie Sarah di chatting dengan YM. Yeah. Oke. Temanya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Gitaris, tapi aku mau tanya tetap. Boleh. Apa tadi? Udah satu, dipendam dari tadi. Satu pertanyaan. Kalau gua sih cuma nenteng jodoh, Mas Den. Oh, siapa? Kalau dari muka sih kayaknya berat, Tat. Kalau kita udah ngelakuin itu tadi Allah dulu, terus Allah lagi. Terus Allah terus kan, tapi ternyata masih mentok terus itu gimana itu Dan? Itu lah, ibu-ibu yang mau nanya, lu nanya ya sekarang. Gak apa-apa, namanya orang pinter nyolong pertanyaan. apa itu karena apa bisa dilihat dari kualitas kita? Enggak juga, kadang-kadang perjalanan doa itu kita gak paham. Kayak tadi Ustadz sih ngajarin Ustadz Jaya Riado, saya jadi putus nih, saya ingetin dia. Dia memutuskan dan yang mengikatkan adalah Allah SWT. Sekarang udah punya anak berapa? Dua. Udah punya anak dua. Subhanallah. Oke ya. Alhamdulillah dua. Cerita yang menarik banget ya. Sekarang kita akan kasih kesempatan buat jemaah yang ada di sini. Ada yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Nama saya Bayinah dari Majelis Taklim At-Taufik Kuningan Timur. Yang akan saya tanyakan adalah, jika ada saudara kita yang ingin pinjam uang, terus kita jawab, karena tadi materi kita pada kali ini adalah Allah lagi Allah dulu, Allah lagi Allah terus, maka kita katakan kepada peminjam tadi, mintalah kepada Allah, jadi kita gak kasih. Bagaimana sikap kita pada orang tersebut? Terima kasih. Baik. Silakan, Pak. Ini menarik nih. Kita jangan khawatir pemirsa, kalau gak kebalas dan gak kebahas di sini, kita masih punya event malam minggu ada Senin. Tablik akbar. Terus jam 5 pagi sampai setengah 6 setiap hari di Antv juga. Yeah. Bulan puasa tetap berjalan. Saya sering bilang kepada teman-teman, jangan jadi Fir'aun, saya bilang. Jangan jadi Tuhan. Buat semua orang yatim juga jangan jadi Tuhan. Kita gak benar juga loh. 1000 kali saya menyeru pada sedekah. Tapi saya pengen memberdayakan juga yang disedekahi. Jangan begini, tiap bulan rutin ngirimin ke anak yatim. Akhirnya anak yatim ini menyanggap itu kan jadi Tuhan. Pintu rumahnya akan di... Mana ya, kok Bu Haji dari Aljana gak datang-datang ya? Mana kirimannya ya? Yang diharapin kita. Gak benar ini, gak baik. Sekali-kali perlu diajarkan. Di pesantren, tanya Ustaz Jaya. Satu waktu saya ngilangin bahan-bahan makanan. Di pesantren saya bilang, bagin. Ntar malam biar gak ada makanan. Bagaimana supaya ntar malam ada makanan? Suruh anak-anak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala nganterin makanan. Supaya jadi pelajaran keyakinan. Karena kalau ada melulu, mereka gak minta-minta sama Allah. Dan benar itu, ketika gak ada, anak-anak minta sama Allah, alhamdulillah gak datang tuh makanan. Sampai besok pagi di puasa. Tapi kan udah belajar sabar. Belajar sabar, belajar ya gak apa-apa, sekali-kali gak makan kan gak mati juga. Gitu loh. Tapi subhanallah, di saat anak-anak sudah nerima, udah sabar, tiba-tiba jam 10 malam ya, bulak santri ada yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustaz Tusupnya. Ustaz Tusup masuk lagi di Ketapang. Kita ada yang ulang tahun nih, mau bawa makanan, cuma nyasar, telat. Datangnya baru jam 10. Wah, anak-anak bangun semua. Woi, makan. Akhirnya datang. Jadi perlu banyak diberitahu. Nanti tinggal kita ya sebelum break nih. Nanti kita lihat. Kalau kita tanya gini, emang kapan butuhnya? Nanti orang tuh jawab, masih 2 minggu sih Bu Haji. Kalau masih 2 minggu, coba deh sholat duha dulu. Ah gitu. Tuh. Itu nggak dibilang sok. Nggak, insya Allah. Bagaimana pembawaan lah? Kalau pembawaan kita, lu Allah dulu dong. Kalau gitu sih ngomongnya pasti kita dianggap orang sombong. Tapi kalau coba ya, Allah tuh lebih kaya loh dari saya. Ah, mau Bu Haji aja. Kah, coba dulu sama Allah. Sama Allah Maya minta 500, bisa dikasih 5,5 loh. Udah gitu, minta sama Allah ya. Nanti kalau enggak dapat dari Allah nih, aku Allah lagi. Oh, kirain ke Bu Haji. Nah, itu dia. Allah dulu, Allah lagi, Allah. Allah terus. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Lagi di chatting dengan YM. Kalau saya mau nanya dong, ya. Kalau misalkan gini, aku kan selalu merasa dan selalu yakin ya, karena setiap yang aku minta gak pernah gak dikabulin, selalu dikabulin, itu cepat atau lambat. Tapi kadang ketika udah dikabulin nih, lupa. Kita kan udah dikasih misalkan yang kita pengen tuh, misalkan lupa, karir, apa? Kerjaan rapi, keluarga gini. Tapi ntar kadang-kadang aku suka kayak lupa gitu. Ketika sholat, ntar dulu deh ya, di jamaah aja deh gitu. Nah disinilah, itu... Nat, orang pada suka nyalain. Itu tuh, kalau gara-gara deket Allahnya karena punya masalah, punya hajat. Yeah. Ntar kalau masalah udah selesai, hajat udah beres, nanti dilupa sama Allah. Iya, yeah, cuman yang penting-penting doang aja kadang-kadang. Kalau saya bilang, bukan kesalahan di sisi kiri lalu salah di kanan, enggak. Kalau orang punya masalah mahajat, itu benar banget. Datang ke Allah. Full datang ke Allah. Tapi kita pun harus mengingatkan kepada dia. Kalau nanti udah selesai masalahnya, ama hajat udah kekabut, lu jangan tinggal dong Allahnya. Gitu. Jangan sampai begini nih. Lu sih, gara-gara punya masalah, lu datang ke Allah. Ntar masalahnya selesai, lu gak datang lagi. Akhirnya lu punya masalah lagi. Bukan. Ketika dia punya masalah lagi, sebab tidak bersyukur. Dia punya masalahnya lagi itu sebab tidak bersyukur. Orang pengen kerja, dia duha. Begitu kerja, hilang duhanya. Nggak lama dipecat, diomelin dia. Lo sih pengen duhanya karena pengen kerja. Akhirnya sekarang dicabut sama Allah. Salah dia. Dia dicabut tuh pekerjaan karena diberhenti duhanya. Nah, mudah-mudahan Nat, saya juga begitu. Mudah-mudahan tidak menjadi orang yang lupa nih, melainkan terus-menerus meningkatkan lagi kualitasnya. Dan tahu nggak ibu-ibu, di akhir ini, menjelang segmen apa, menjelang penutup nih. Ya. Allah, kenapa sih mengajarkan kepada kita minta terus surga? Karena itu nanti puncaknya permintaan. Minta terus surga. Walaupun betul, itu kan? Ngerasa kayak nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, kita selalu ngelakuin dosa yang gede banget gitu, minta terus nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya, itu pekerjaan setan kok. Yang suka ngomong gini, kamu tuh dosanya banyak, gak malu sama Allah, itu setan. Kalau bukan setan, kamu dosanya banyak, minta sama Allah, itu yang benar. Ya, kalau abis sholat kan kita suka doa tuh. Ayo, kita baca bareng-bareng. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Oh, itu kita minta doa supaya surga terus. Pemirsa, tentu tidak akan habis nih pembahasan. Pokoknya insya Allah kita akan bahas ya malam Minggu, malam Senin di Tabligh Akbar, sama di pagi. Wisata hati. Wisata hati pagi jam 5 sampai setengah 6. Kalau sekali dong Den, lu datang Den. Iya, pagi-pagi lu susah bangunnya sih. Kapan? Kabarin. Iya. Yeah. Sekarang datang. Ada kabarin ya. Syuting jam berapa? Syutingnya jam 5 gitu udah. Jam 2 saya datang, Tat. Jam 2 sore. Siap. Iya, jam ya pokoknya saya datang ya. Benar, Tat, saya pengen datang nih. Iya, ada. Dan ngomong-ngomong saya ngasih Oh, iya dong. Ini dia. Ini penting banget pemirsa. Allahus Somad. Nih, pegang ini dah, insya Allah selamat. Kalau kita punya Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta, kita nggak bakal minta sama yang lain. Kita punya adik nih, jual rumah, sedang kita butuh duit buat kuliah anak kita. Kita nggak bakal datang ke adik kita. Ngapain kita datang ke adik kita? Kita datang aja kepada Allah yang ngasih duit sama adik kita. Kita datang dah, jangan salah. Tiba-tiba adik kita muncul di rumah kita. Assalamualaikum, Po. Waalaikumsalam. Po, butuh duit enggak? Subhanallah. Benar itu. Benar itu. Kejadian itu. Oh, jadi ya. Oh, gitu-gitu kejadiannya. Coba deh, jajal deh. Allah mengajarkan kita, do not be slave. Jangan jadi budak. Be my slave. Kulluna Abdullah. Semua kita adalah hamba Allah. We slave of Allah. Tapi not slave of human. Not slave of our friend, our boss, nggak ada. Kita budak hanya buat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampailah orang miskin tuh ya kerja nunggu gitu. Orang miskin tuh, assalamualaikum pak, saya mau minta bantuan. Tunggu sebentar ya. Jangan deh, hina kita. Hina sama Allah aja supaya Allah yang datangin tuh orang kaya ke rumah kita. Assalamualaikum, anak sakit deh, saya bawa ya ke rumah sakit deh. Udahlah tenang aja, semua kita urusin. Waduh, kita jadi mulia. Diongkosin lagi abis itu. Ini buat di rumah, Subhanallah. Amin. Tutup dulu ya. Luar biasa sekali ya. Itu dia Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Intinya adalah jadikan Allah sebagai tempat untuk bergantung kita ya. Iya. Kita ucapin makasih buat tamu-tamu kita. Ya. Pak Ustaz, terima kasih. Natali, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan. Udah jangan nyari lagi. Ntar minta lagi, Tat. Ya. Bilangannya aja udah cukup ya, Tat. Tergantung lagi. Udah ya. Oke. Ustaz Yusuf Mansur dan saya Deni Cagur mohon pamit. Terima kasih buat teman-teman Ben. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong, Bu. Ibu mau minta lagu. Kita ketemu lagi besok setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10. Dan Sabtu Minggu jam 10 sampai jam setengah 11. Setengah 11. Dari jam 9 sampai jam setengah 11. Setengah 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Aku